Mitra Bisnis, Kompas menulis, salah satu masalah besar pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, belum profesional, dan bahkan menghabiskan anggaran besar. Setelah era desentralisasi, semestinya struktur organisasi kementerian dan lembaga di pusat lebih ramping, tapi kenyataannya malah lebih gemuk. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan AM Fatwa, mantan Wakil Ketua MPR RI. Pak Fatwa, bagaimana komentar Anda? Ya, memang itu salah satu penyakit yang sebenarnya sudah sekian lama dikeluhkan oleh banyak pihak. Itu bukan isu baru, tapi seperti buah si malakama, mau memperkecil pegawai, birokrasi, tapi nampaknya di lingkungan kita sendiri selalu membutuhkan itu. Jadi ini sudah ada, kita punya Kementerian Negara Reformasi Birokrasi, semuanya sudah bekerja, tiap menteri ganti berganti, semuanya sudah membuat perencanaan apa. Tetapi itu kan sesungguhnya tidak terletak pada dia kan, pada banyak faktor dan luasan masalah tidak akan terjangkau. Jadi ini sebenarnya ya kebijaksanaan nasionalnya yang belum ketemu. Tapi Pak, bukankah seharusnya setelah desentralisasi birokrasi di pusat akan makin ramping? Ya, ini sebenarnya itu di dalam teori memang ya begitu, karena perintah konstitusi, undang-undang dasar kita, terutama studi amandemen itu. Tetapi perimbangan kekuasaan keuangan pusat dan daerah itu kan sampai sekarang masih dikeluhkan oleh banyak daerah-daerah itu. Tapi ini memang satu proses. Ya, itulah yang sebenarnya dimaksudkan reformasi birokrasi. Tapi ya tidak semudah membalik tangan memang. Nah, langkah apa yang paling praktis dan manjur agar birokrasi kita bisa lebih ramping dan efektif, Pak? Ini kan kompleks ya masalahnya. Mestinya orang mencari kerja itu kan bukan asal saja diterima dan di mana saja. Yang penting dia tidak nganggur. Nah, jadi sesungguhnya pembangunan ekonomi kita itu yang belum merata. Kalau pembangunan ekonomi merata dari pusat ke daerah-daerah, itu saya kira penampungan tenaga kerja itu tidak usah orang cari-cari kerja di pemerintah, dia sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai sipil yang banyak sekali menumpuk itu, yang gajinya juga serba tanggung, ya akhirnya ya sering mengorek-ngorek, cari-cari mendapatkan tambahan keuangan. Nah, itu semua merusak sendi-sendi keuangan negara. Ya, pada intinya ya perekonomian dan pemerataan pembangunan. Jadi kalau pembangunan merata ke daerah-daerah ya khususnya di luar Jawa ini, kan orang akan cari kerja di sana, mengalir sana. Dan umumnya pada sektor usaha swasta itu gaji kan itu ya lebih memadai daripada pegawai negeri. Pegawai negeri ini gajinya kan kecil sekali, dan karena itu dia harus cari-cari kiri kanan. Nah, itu tidak sehat kan. Jadi kerjanya memikirkan terus tambahan-tambahan. Nah, bagaimana dia bisa ada produktivitas kerja? Ya, karena pikirannya tidak fokus. Nah, yang bisa gajinya cukup dan kadang-kadang malah berlebihan itu orang yang punya jabatan di tempat basah. Nah, ini ada pikiran lagi tempat basah, tempat kering. Nah, inilah yang juga merusak. Lalu bagaimana proses perekrutan PNS saat ini, Pak? Ya, ini sekarang ini kan standar kebutuhan itu tidak jelas. Jadi, lebih banyak sebenarnya kalau kita perhatikan itu, ya bagaimana ya nambah supaya setiap kepala bagian itu stafnya banyak dan lalu menjadi ringan. Yang sebenarnya kalau kita lihat pada perusahaan-perusahaan yang objektif itu di perusahaan asing, itu kan perusahaan asing banyak di Indonesia, itu jelas sekali antara beban tugas pekerjaan, volume pekerjaan tiap karyawannya. Kalau di pegawai negeri sipil, di birokrasi pemerintahan kita itu tidak jelas, yang kadang-kadang itu berlomba bagaimana memperbanyak staf itu supaya ramai untuk ngobjek dan sebagainya, nganggur banyak, ya lihatlah itu. Demikian AM Fatwa, saya Fahmi Andrian.